tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Rasulullah Ta'ala mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim penerapannya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau? Bagaimana budi seperti beliau? Bagaimana tutur kata beliau, tawadhu'nya beliau, rendah dirinya beliau dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dan keistimewaan kepada beliau yang tidak diberikan kepada siapapun dari makhluk yang lainnya. Nah, dalam muslim rahimahumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dengan pada pertemuan terakhir kita di dalam bab al-ayyab yang menjelaskan tentang keadaan orang yang suka mencela. Bab yang ke-152 atau bab yang ke-134 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan kita melanjutkan ke hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-252 atau dari kitab aslinya hadis yang ke-331. Beliau mengatakan meluaskan dengan sanadnya an Ikrimah qala, dari Ikrimah rahimahullah taala. Dan Ikrimah ini bekas budaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah seorang yang mengambil banyak dari manfaat dari Ibn Abbas, terutama dari ilmu-ilmu Ibn Abbas. Ikrimah banyak sekali mengambil faedah dari tuannya tersebut. Beliau berkata, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman Ibn Abbas aw mu'ammihi. Saya tidak mengetahui yang manakah yang di antara keduanya yang memberikan kepada sahabatnya sebuah makanan, apakah Ibnu Abbas anaknya Abbas atau Ibnu Ammihi anak pamannya. Fa bainal jariyatu ta'malu baina aydihim. Maka ketika ada seorang wanita sedang bekerja di hadapan mereka, jadi mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang melakukan sesuatu di hadapan mereka. Iqala ahaduhum laha, tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan kepada wanita tersebutnya, melihat si wanita itu. Orang ini mengatakan, ya zaniyah, wahai wanita penzina. Luar biasa ucapan ini, memanggil wanita itu dengan penzina. Dan ini ucapan yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melemparkan tuduhan zina kepada seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan zina termasuk di antara perbuatan kebiraan dan kebaya, perbuatan dosa besar. Ketika para wanita yang berbaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah, termasuk di antara bayatnya adalah jangan mereka melakukan perbuatan zina. Yubayi'na an la yushrikna billahi syai'a wa la yusyrikna wa la yazina. Jangan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Dan jangan mereka mencuri dan jangan mereka melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taqrabu az-zina." Jangan kalian melakukan perbuatan zina. Inna kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu adalah perbuatan keji yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat buruk jalan orang yang melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan zina hukumannya adalah hukum had, dikenakan hukum had apabila dia seorang laki-laki atau wanita yang belum pernah menikah, belum pernah berhubungan dalam pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah dicambuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita berzina, laki-laki berzina, cambuk masing-masing dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Dan ditambah dalam hadis Nabi SAW, hukumannya tadribu 'am, jaldu 100 wa tadribu 'am, dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau di Indonesia ini dinusa kambangankan separuh, diasingkan, dikucilkan baik dalam bentuk penjara atau dikucilkan. Ini bagi seorang yang belum pernah berhubungan dalam pernikahan yang sah, dalam pernikahan yang sah. Namun bagi seorang yang sudah menikah dan telah terjadi hubungan dalam pernikahan yang sah, terjadi perzinahan laki-laki dan wanita, maka hukumnya adalah raja, dilempar batu sampai dia mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan ayat. Ayat ini bunyinya demikian: Al-Shaykh wa Shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta. Ini ayat pernah turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan ayat yang lafaznya seperti ini: Al-Shaykh wa Shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta. Laki-laki berzina, wanita berzina, dalam keadaan keduanya telah nikah, rajam keduanya. Ayat ini dibaca dahulu oleh kaum muslimin. Namun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat lafaznya, yakni menghapus lafaznya, namun hukumnya tetap berlaku. Dan itu sebagai ujian bagi kaum muslimin. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan sampai ada yang menganggap bahwa tidak ada hukum rajam di dalam Islam. Hukum rajam kafir tetap dalam kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan ayatnya dan kami membacanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum rajam. Nah, kepada beberapa sahabat, kayak yang laki-laki, ada wanita, seorang wanita al-ghamidiyah yang dihukum rajam oleh Nabi SAW. Di zaman Abu Bakar Siddiq juga ditetapkan hukum rajam, di zaman Umar. Jadi ini adalah merupakan hukum yang tetap di dalam Islam. Ini bagi berzina, jadi besar sekali akibatnya. Orang yang berzina hukumannya di dunia dan di akhirat apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan penzina? Kapan orang disebut az-zani atau az-zaniyah? Ya. Yang disebut az-zani, penzina, itu adalah seorang yang melakukan hubungan, ya, yang tidak resmi, tidak di atas tali ikatan pernikahan, dan tidak ada syubhat, tidak ada syubhat yang terdapat pada hubungan tersebut. Ya. Jadi tidak dikatakan berzina apabila ada hubungan resmi, ada akad. Nah, dikatakan zina kalau tidak ada hubungan. Hubungannya gelap. Kemudian tidak ada syubhat. Namun selama ada syubhat, maka tidak dikatakan bahwa dia berzina. Ada seorang misalnya, dia menikah dengan seorang wanita, ya, kemudian dia masuk ke dalam kamar, dia menyangka bahwa itu adalah kamar istrinya, ternyata dia salah masuk kamar karena kondisi gelap. Begitu masuk kamar, sang wanita ini juga menyangka bahwa itu adalah suaminya, terjadi hubungan. Ternyata setelah terjadi hubungan, baru mereka sadar ternyata ini bukan suaminya dan yang itu bukan istrinya. Tanpa ada tujuan, tanpa ada kesengajaan, tidak bisa dikatakan bahwa orang yang melakukan demikian berzina karena dia tidak sengaja, tidak tahu. Ya, ada seorang menikah dengan seorang wanita. Dalam keadaan wanita ini hamil di luar pernikahan, lalu terjadi pernikahan di antara keduanya. Padahal seorang wanita yang hamil itu tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, ya, masa berakhirnya iddah mereka adalah pada saat mereka melahirkan kandungannya. Lalu kemudian ada yang menyangka bahwa ini boleh saja, atau mungkin ada yang memfatwakan dari ustaznya atau siapa, sehingga dia menyangka mungkin demikian boleh, apalagi ada unsur untuk menyelamatkan, ya, untuk menutup aib. Akhirnya dia menikah, dibangun di atas keyakinan atau anggapan bahwa yang demikian diperbolehkan. Nah, meskipun pendapat yang sahih bahwa demikian tidak sah, gimana kalau sudah terlanjur, sudah punya anak, bahkan sudah banyak anaknya. Nah, sementara pernikahannya dahulu, dibangun di atas menikahi seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Kata para ulama, tidak dikatakan bahwa dia berzina. Tapi ini disebut waqu'u syubhat. Hubungan karena syubhat. Karena syubhat, dia menyangka bahwa demikian boleh. Seperti halnya juga seorang menikah dengan seorang wanita tanpa wali. Asal hukumnya tidak sah. Apabila ada seorang telah mengetahui hukumnya, bahwa tidak boleh menikah tanpa wali, dan dia telah mengetahui hadisnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa bi wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali, maka dia tetap melakukannya ngeyel, maka hukum pernikahannya adalah batil, tidak sah. Ya. Namun kalau dibangun di atas anggapan, mungkin dia ada yang berfatwa kepadanya, ada yang mengatakan kepada yang boleh saja meskipun tanpa wali, dengan anggapan bahwa itu diperbolehkan, maka tidak dikatakan bahwa dia berzina. Namun itu kata para ulama waqu'u syubhat. Jadi ma'asyur muslimin, untuk menuduh seorang berzina ini bukan suatu hal yang mudah. Allah Subhanahu wa taala mencaratkan seseorang untuk melemparkan tuduhan kepada seseorang bahwa dia berzina, syaratnya empat saksi. Syaratnya empat saksi. Dan empat saksi ini seluruhnya laki-laki. Wanita lah boleh. Meskipun ada sebagian pendapat mengatakan boleh. Satu laki-laki diganti oleh dua wanita. Nah, empat laki-laki. Dan laki-laki ini adalah orang-orang yang terpercaya, adil, bukan orang-orang fasik, dan mereka melihat bahwa terjadi hubungan intim di antara keduanya. Adapun hanya sekedar mengetahui bahwa fulan di dalam kamar bersama fulan dalam keadaan mereka tidak melihat hubungan di antara keduanya, belum tentu dan tidak dihukum dan tidak dijadikan sebagai saksi. Ya. Ya memang dicurigai, namun untuk menuduh bahwa dia berzina berat. Jika tidak terpenuhi syarat ini, masyarakat muslim rahimahumullah, maka orang yang menuduhnya disebut qadhif. Qadhif pada ini melemparkan tuduhan tanpa bukti dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka untuk dicambuk sebanyak 80 kali. Wa la taqbalu lahum syahadatan 'alaiha, dan jangan kamu terima persaksiannya selama-lamanya. Jadi dia menjadi fasik. Ini yang menduduh seorang berzina. Oleh karena itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihukum rajam itu ma'asyar muslimin bukan karena 4 saksi. Ini berat. Untuk mencari 4 saksi, mereka mau mempersaksikan si fulan berhubungan intim dengan fulana. Ini kan berat. Nah, ya, butuh dia ketika dia lewat misalnya melihat ada hubungan tidak resmi antara laki-laki dan wanita, dia sendirian dia harus mencari 3 orang lagi untuk melihat. Masyaallah. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hukum rajam itu mereka datang sendiri mengakui. Ya. Seperti kisahnya Na'i. Dia datang sendiri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah, aku telah berzina. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi dia, dia tidak merasa tenang. Aku telah berzina. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 4 kali. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, coba periksa, cium bau mulutnya, mungkin dia habis minum. Mungkin sedang kelahiran. Ya. Dicium, ya dalam keadaan normal. Ya. Periksa, mungkin dia sedang kurang beres otaknya. Lalu periksa, dia dalam keadaan sehat. Setelah hilangnya coba-coba ini, baru ditetapkan hukum rajam kepada lain. Setelah itu datang lagi wanita Al-Ghaniyah ini. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita ini, apakah engkau akan menolak aku seperti engkau menolak Ma'iz? Ini ditetapkan lagi hukum rajam. Meskipun sempat ketiga itu, karena dia dalam keadaan hamil, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada wanita untuk merawat sampai melahirkan anak. Baru kemudian setelah itu datang, ya. Dan setelah itu dirajam. Dan ketika dirajam itu, para sahabat melemparnya dengan batu. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau melemparnya, itu darahnya itu sempat terpercik sampai mengenai beliau. Nah, sampai Umar sempat mengumpat wanita ini. Sampai Umar sempat mengumpat wanita ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab. Kata beliau, laqad tabat taubatan law ujmat baina sab'in min ahli al-Madinah law ti'adhum. Wanita ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang-orang munafik di Madinah, itu mencukupi mereka. Saking besarnya taubat wanita ini. Nah, Rasulullah, jadi bukan suatu hal yang mudah menuduh fulan berzina. Nah, orang ini memanggil wanita tersebut, ya zania, wahai berzina. Faqala, maka berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, mah, mah ini kalimat harfikan, mah. Maksudnya, jangan kau mengatakan ini. Ilam ta'udzaka di dunia, ta'udzuka fil akhirah. Apabila dia tidak menegakkan hukum hak terhadapmu di dunia, disebabkan karena kamu melemparkan tuduhan kepadanya, maka dia akan menghukumi kamu nanti di akhirat. Ya. Ini, subhanallah, ini bukan permasalahan yang sepele. seenaknya melemparkan tuduhan pada seorang bahwa pula penzina. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadatha mamlukahu wa huwa bali mimma qala julida yawman qiyamati illa yakuna kama qala. Barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada budaknya, ini kepada budak, dia melemparkan tuduhan zina kepada budaknya padahal budaknya ini berlepas diri dari tuduhan itu, maka orang melemparkan tuduhan ini akan dicambuk pada hari kiamat nanti, kecuali apabila yang diucapkan itu benar. Ini tuduhan kepada budak. Gimana kalau tuduhan kepada orang merdeka? Gimana kalau tuduhan itu kepada orang yang secara zahir masya Allah dia menjaga kesuciannya, dia menjaga kehormatannya? Jadi ma'asyiral muslimin, berhati-hati dari melemparkan tuduhan kepada seseorang pula atau fulanah bahwa dia berzina. Akibatnya berat. Kalau ternyata tidak benar, kita akan berurusan dengan hamba ini yang tertuduh dan berurusan pula dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makanya sedang nampak kalau dia tidak menghukum kamu. Ini kalau kamu tidak dihukum 80 kali cambukan di dunia, maka dia akan berurusan dengan kamu di mana kamu akan dihukum di akhirat nanti. Qala, lalu kemudian dia bertanya, "Apakah Isa in kana kada?" Bagaimana menurutmu kalau memang benar apa yang diucapkan itu benar? Bahwa wanita ini berzina. Kalau memang benar gimana? Qala, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna Allah la yuhibbul fahishal mutafahish." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang buruk dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Dan al-mutafahish, dan orang yang memaksakan dirinya untuk berbuat hal itu. Memaksakan dirinya ini berlebihan. Ya. Terlalu mudah untuk melemparkan tuduhan kepada seseorang. Terlalu mudah mengumpat. Ini bukan akhlak seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu kefasikan. Membunuhnya kekufuran. Mencela seorang muslim kefasikan. Nah, jaga nasihat Rasulullah SAW. Jangan terlalu mudah melemparkan tuduhan. Ya, berhusnudzan, menjaga diri, memelihara kehormatan diri, menjaga lisan, itu lebih baik daripada melemparkan tuduhan, apalagi tanpa disertai dengan bukti. Beda kalau misalnya seorang punya bukti. Atau dia diangkat menjadi saksi dalam satu kejadian dan dia mengetahui secara meyakinkan. Jangan dia sembunyikan persaksian itu. Wala taktumu syahadah. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan kalian sembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian yang dia benar-benar mengetahui, maka dia berdosa. Nah, tapi kalau sekedar menjadi saksi tanpa ada kejelasan, melemparkan tuduhan tanpa bukti, maka akibatnya besar. Kita akan berurusan dengan orang tertuduh di dunia atau di akhirat. Ibnu Abbas alladzi qala, dan Ibnu Abbas lah yang mengatakan dalam riwayat ini, "Inna Allah la yuhibbul fahishal mutafahish." Bahwa Ibnu Abbas yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang buruk ucapan dan perbuatannya, dan orang yang memaksakan diri berlebihan dalam melakukan hal tersebut. Dan hadis ini hasan sanadnya. Kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-135 atau 153 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Babu ma ja'a fi tamaduh. Babu ma ja'a fi tamaduh. Bab yang menjelaskan tentang hukum at-tamaduh. At-tamaduh itu dari asal kata al-madhu. Al-madhu artinya memuji. Madaha yamdahu, artinya memberikan pujian kepada seseorang. At-tamadhu sekali memberi pujian. Al-madhu mim, kemudian dal, kemudian ha. Bedakan al-madhu dengan alhamdu. Ya, ini cuma huruf-hurufnya yang terbalik-balik. Al-madhu alhamdu, tapi hurufnya itu juga. Hanya saja ini urutannya mim dal ha. Kalau alhamdu ha mim dal. Ya kan? Alhamdu. Alhamdu juga kalau kita terjemahkan pujian juga. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian juga. Al-madhu juga pujian. Lalu apa yang membedakan alhamdu dengan al-madhu? Ada perbedaan. Kalau alhamdu memberi pujian kepada yang dipuji, ma'al mahabbati wa ta'zim, disertai dengan perasaan cinta dan pengaguman terhadap yang dipuji. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, maksudnya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sambil menanamkan rasa cinta dan pengaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Tapi al-madhu tidak mesti demikian. Al-madhu memberi pujian secara mutlak. Memberi pujian. Ya, meskipun tanpa disertai dengan perasaan senang kepada yang dipuji. Kadang-kadang ada orang memuji seseorang, tapi pujian itu sebenarnya dalam hatinya dia benci kepada orang itu. Tapi terpaksa dia memberi pujian karena mungkin ada faktor-faktor tertentu, iya. Dan ini kadang-kadang kita mengalami. Ya. Kenapa dia memuji? Dia puji itu karena ada sesuatu yang dia inginkan. Dia puji supaya jabatannya bisa naik. Karena dia puji atasannya, misalnya. Padahal dia nggak suka sama atasan itu. Tiap hari marah. Nah, ini masalah. Itu namanya al-madhu, bukan alhamdu. Ya. Kadang-kadang ada seorang memuji orang lain, tapi tujuannya menjatuhkan. Dia memuji, tapi dalam hatinya itu tersimpan perasaan dendi kepada orang itu dan berharap supaya orang itu jatuh, ya, gagal dan seterusnya. Jadi ini kita bisa membedakan al-madhu dengan alhamdulillah. Yang kita bahas adalah hukum al-madhu. Apa hukumnya memberi pujian pada seseorang? Ada di Basraja, anna rajulan dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, dari Abu Basrah bahwa ada seorang laki-laki disebut di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asna alaihi rajulun khaira. Lalu kemudian orang ini dipuji oleh seorang, dipuji dengan kebaikan. Ya, jadi di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada orang satu lagi, ada orang lagi. Orang ini memuji orang yang ada di situ di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, fulan begini begini, disebutkan taman yang dia miliki. Dipuji di hadapannya. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waihat, waihat." Selatan. Ini jadi istilah di kalangan bangsa Arab, maksudnya adalah teguran, manfaatnya adalah keburukannya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah teguran. Ya. Jangan kamu melakukan itu. Kalau diterjemahkan secara literal, binasa kamu, celaka kamu. Ya. Namun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini yang dimaksud adalah bukan hakikatnya, namun yang dimaksud adalah teguran. Ya. Yang jangan kamu lakukan itu. Kenapa? Kau baca ilmu kasabi. Kamu telah memotong leher temanmu sendiri. Kamu telah memotong leher sahabatmu. Yaquluhu miraran. Nabi SAW mengucapkan ini berulang-ulang kali. Bayangkan, orang ini memuji seseorang yang orang itu ada di dekatnya. Dia puji ulang, ujian dan ujian. Maka Nabi SAW mengingatkan, kamu puji dia sama seperti kamu memotong lehernya. Apa yang memotong leher? Matilah temannya kalau lehernya dipotong, iya kan? Maksudnya kamu sama seperti membunuh temanmu sendiri. Ya. Ketika kamu berikan pujian kepada dia, ya, akhirnya kepalanya semakin besar, besar, besar dan membesar, lupa diri dia. Dia menyangka bahwa yang seperti itu, seperti itulah yang disifatkan. Begitulah dia. Akhirnya dia semakin pede dan pede. Iya kan? Akhirnya dia lupa diri. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dia merendah diri, tapi ketika dia diberi pujian, lupa diri. Nah, ini bahayanya. Ya. Memberi pujian kepada seseorang. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seorang memberi pujian kepada orang lain, apalagi kalau itu di hadapannya. Kenapa? Meskipun mungkin tujuannya dia memberi pujian, tapi sebenarnya dia membinasakan saudaranya, ya, yang akhirnya menyebabkan dia membesarkan dirinya, lupa kalau dia mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana ahdukum madihan la mahala." Kalau salah seorang kalian ingin memberi pujian pada saudaranya, harus dia memberi pujian. Ya. Kalau memang terpaksa dia harus memberi pujian, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan ahsibu kadza wa kadza, aku menyangka demikian dan demikian. Inka yara annahu kadzalik, kalau memang dia benar-benar mengetahui bahwa saudaranya demikian keadaannya, artinya pujiannya jangan dibuat-buat. Dia ingin memberi pujian, kenapa? Ya, karena Masya Allah, berkat pertolongan beliau ini, saya bisa seperti ini. Dulu saya jadi orang yang bodoh, beliaulah yang mengajari saya sejak kecil. Saya belajar ini, belajar ini kepada beliau. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa. Nah, artinya, apa yang dia sampaikan berupa pujian benar-benar ada. Benar-benar dia mengetahui itu. Jangan dibuat-buat. Ya, mengatakan pulang demikian, padahal dia tidak pernah melakukan yang demikian. Al-mutasyabbih bima lam yu'ta kala bi tsawbi zur. Orang yang merasa memiliki sesuatu yang dia tidak memiliki, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Jadi kalau memang benar, terpaksa dia memberi pujian, silakan. Wa hasibuhullah, dan yang mencukupinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sisakan terhadap kepada Allah. Hakikatnya. Wala yuzakki 'ala Allahi ahada, dan jangan dia mensucikan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, jangan seseorang mendahului Allah dalam memberi pujian kepada seseorang. Ya. Karena ini permasalahan ghaib. Hakikatnya itu adalah permasalahan ghaib. Kita hanya bisa menilai seorang secara zahir, namun hakikatnya. Ya. Apalagi kalau memberi pujian yang hubungannya dengan masalah-masalah hati, Masya Allah orang ini ikhlas, kan gitu. Masya Allah orang ini tawadhu, Masya Allah orang ini, dan seterusnya. Nah, kalau terpaksa, dia boleh mengatakannya, namun dia menambah, wala nuzakki ala Allahi ahadan, wallahu hasibuhu. Ya, dan kita tidak mensucikan seorang terhadap Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Dalam artian kalau memang benar, alhamdulillah. Ya. Namun kalau ternyata salah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau memang seorang terpaksa harus memberikan pujian kepada seorang. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau dalam salah satu ceramah, dan itu menyebar efek beliau. Tatkala beliau menghadiri satu ceramah, kemudian ada apa seseorang moderator. Moderator ini yang memberi mukadimah sebelum beliau berceramah. Maka ketika dia memberi mukadimah, dia memperkenalkan bahwa yang akan berbicara ini adalah seorang muhaddits, allamah, dan dipuji-puji Syekh Al-Albani. Setelah itu beliau naik dan beliau memulai pembicaraannya. Subhanallah, beliau menangis. Beliau menangis mendengarkan pujian-pujian itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, apa yang saya ucapkan, saya tidak mampu mengucapkan apapun kecuali seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau diberi pujian. Kata beliau, Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lam. Ya Allah, jangan engkau menyiksa aku dengan apa yang mereka ucapkan, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka katakan, dan ampuni aku ya Allah dari sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Lalu kata beliau, saya tidak seperti yang disebutkan oleh moderator itu. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Kata Syekh Al-Albani, saya ini seorang penuntut ilmu. Ilmu yang tinggi, ilmu yang dimanfaatkan oleh demikian banyak kaum muslimin. Beliau tidak mau mengatakan dirinya sebagai seorang alim. Ini tawadhu kaum muslimin. Dan inilah yang dituntut dari seorang penuntut ilmu. Sebab kadang-kadang ada seorang belajar mungkin dalam waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, dia sudah merasa dirinya halim. Ya, dia sudah merasa dirinya bahwa orang-orang harus merujuk kepadanya, menjadikan sumber fatwa. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, lihat contoh dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ilmu beliau yang sangat bermanfaat, karya-karya beliau yang dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin di dunia, namun beliau tidak pernah mengatakan dirinya alim, beliau tetap saja mengatakan bahwa beliau adalah seorang penuntut ilmu. Saya kira sampai di sini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.